بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خلنا في الدين عزكم الله kita teruskan kembali pembahasan kitab Al-Jami'u Shahih mimma laysa fi shahihain karya Syekh Al-Allamah Abu Abdul Rahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala. Kitab yang berisikan hadis-hadis sahih di luar Bukhari Muslim. Sehingga melengkapi pembahasan sahih Bukhari dan juga sahih Muslim. Ada daras am dalam sahih Bukhari. Ada daras am dalam sahih Muslim. Ini melengkapi keduanya. Sehingga kita menjadi tahu hadis-hadis sahih di luar Bukhari Muslim. Kitab ini disusun dengan bab-bab fiqih. Barakallahu fikum. Kita di juz yang kedua masih pada pembahasan kitab sholah. Kitab ini asalnya ialah kitab as-sahihul musnad mimma laysa fi sahihain. Karya Syekh Muhammad bin Hadi rahimahullah. Menggunakan musnad. Disebutkan sahabatnya dan semua hadis-hadis sahabat tadi. Dua jilid tebal. Setelah itu beliau membuat ini. Disusun dengan bab-bab fiqih oleh beliau rahimahullahu taala. Nah, kita masih pada pembahasan kitabus shalah. Qala Asy-Syaikh Al-Allamah Abu Abdul Rahman Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين كتاب الصلاة فضل صف الأول keutamaan صف yang pertama. Cukup banyak hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan صف yang pertama. Ada yang sahih, ada yang dhaif, yang dhaif dikuatkan dengan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Kita baca hadis ini dan dalam cetakan yang baru hadis yang kita baca ternyata mu'al disebutkan oleh Syekh Muqbil dalam ahadis mu'allah dhaifah shihah. Qala rahimahullahu ta'ala قال ابن النسائي رحمه الله تعالى Akhbarana Muhammad ibn al-Muthanna Abu Musa al-Anazi Qala haddathana Mu'adh ibn Hisham Qala haddathani Abi An Qatadah Hisham yang meriwayatkan dari Qatadah ialah Hisham bin Abi Abdullah Dastawai. Nama bapaknya Sanbar, Hisham bin Sanbar Ad-Dastawai. Masyhur dengan nama Hisham bin Abi Abdullah Ad-Dastawai. Mu'ad ini putranya. An Qatadah binti Amr As-Sadusi. An Abi Ishaq was-Sabi'i. أن البراء بن عازب دار البراء بن عازب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بواسطة نبي الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسبدا إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat pada saf yang terdepan. Makna Allah bersolawat kepada hambanya ialah Allah menyanjung, memuji hamba tadi di hadapan para malaikatnya. Makna para malaikat bersolawat ialah para malaikat mendoakan kebaikan untuk orang tadi atau hal tersebut. Nah, itu maknanya. Sehingga ada keutamaan saf pertama terdepan dan orang-orang yang ada di saf yang pertama tadi disanjung, dipuji oleh Allah Azza wa Jalla di hadapan para malaikatnya. Didoakan kebaikan oleh para malaikat. Qala wal muadzinu yufaru lahu bimati sawtih. Sementara muadzin akan diampuni untuk dia dosanya sepanjang sejauh suaranya. Ya. Suaranya jauh melongking begitu, maka sejauh itu pula dosa dia diampuni. Wa yusaddiquhu man sami'ahu min rabbin wa yabis. Dan membenarkan apa yang dia ucapkan, membenarkan sang muadzin. Siapa saja yang mendengarkan dia dari makhluk yang basah dan makhluk yang kering. Semua makhluk yang mendengarkan suara azan akan membenarkan dia. Dikarenakan yang dia lafalkan adalah lafad-lafad syar'i, zikir, syahadatain, wahagala. Qala walahu mislu ajri man salla ma'ah. Dan sang muadzin mendapatkan pahala ya, seperti pahala orang-orang yang bersama dengan dia. Kalau yang sholat itu banyak, maka sebanyak itu pula dia meraih pahalanya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Qala Syekh Mughbir bin Hadi rahimahullahu taala, hadza haditsun ala syatu syaikhain. Al-hadith akhrajahu Ahmad. Namun di cetakan yang terbaru Mu'al. Nanti saya cek insyaallah. Pinjam pulpennya ya. Punya saya cetakan lama. Cetakan asli ketika masih di Yaman. Cetakan antum terbaru. Baik, nanti akan saya sebutkan apa ilahnya. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala al-imam Abu Abdullah ibn Majah rahimahullahu ta'ala. Haddathana Muhammad il-Musaffa al-Himsi. Qala haddathana Anas ibn Iyad. Qala haddatsana Muhammad ibn Amr bin al-Qamah an Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf an abihi sahabat Abdullah bin Auf, semoga Allah meridainya. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolat pada saf yang pertama. Sehingga kata-kata al-muqaddam di atas, as-saful muqaddam ay al-awwal. Saf terdepan yakni saf yang pertama. Qala syekh rahimahullah, hadza haditsun hasan. Secara isnad yang dihukumi hasan adalah Muhammad bin Amr bin Al-Qamah. Beliau saduqun yahim. Semua rawinya thiqat kecuali Muhammad bin Amr bin Al-Qamah saduqun yahim, sehingga dihasankan karena Muhammad bin Amr bin Al-Qamah hadza. Namun kemudian ini hadis juga dimasukkan oleh Syekh di dalam hadis mu'allah. Saya akan insyaallah ikhwan akan sampaikan percobaan berikutnya insyaallah. Baik. Ini secara isnad wa'al, tapi secara makna sahih. Terlalu banyak ahadis riwayat sahihah tentang keutamaan as-saful muqaddam. Sehingga ringkasnya hadis yang kita baca ini menjelaskan tentang dua hal. Yang pertama, keutamaan saf pertama. Dan disebutkan kemarin, ini untuk safnya laki-laki. Adapun untuk safnya wanita yang paling utama, yang paling belakang. Ya, itu dengan dasar riwayat yang lain. Barakallahu fikum khairu shufufi rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf laki-laki itu yang paling awal, yang pertama, yang terdepan, yang paling jelek, yang paling belakang. Wa khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Dan sejelek-jelek saf wanita itu yang sebaik-baik saf wanita itu yang paling belakang, yang terjelek yang paling depan. Itu disebutkan dalam riwayat yang lain, sehingga semua hadis, semua riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan as-saful awal atau as-saful muqaddam, saf yang terdepan atau yang pertama, itu adalah safnya rijal, safnya kaum laki-laki. Nah, sehingga semestinya harus berlomba-lomba untuk mendapatkan saf yang pertama. Bahkan disebut dalam sahihain, kalau seandainya mereka tahu keutamaan saf yang pertama dan harus berundi, lastahamu. Mereka pasti akan rela berundi untuk berebut mendapatkan tempat di saf yang pertama. Hadza huwa. Dan untuk komunitas markis atau ma'had, para thullabul ilmi sangat dianjurkan untuk memperhatikan amaliyahnya. Ini tempat yang layak, tempat yang tepat, di samping untuk menimba ilmu, juga untuk mengamalkan ilmu, mengamalkan sunnah dengan tenang tanpa ada tekanan. Kalau di tempat-tempat seperti ini sudah malas dalam thalabul ilmi, sudah malas dalam beramal, maka tempat yang lain lebih malas lagi. Sehingga manfaatkan posisi antum yang sedang berada di ma'had-ma'had ahlussunnah, sedang tafaqquh fid din di komunitas ahlussunnah salafiyin, manfaatkan untuk itu semuanya. Pelajari ilmu, semangat dalam beramal, melatih diri memiliki akhlakul karimah, muamalah yang baik, melatih diri untuk persahabatan yang bagus, ukhuwah islamiyah yang bagus. di tempat seperti ini penggemblengannya. Ya. Gembleng diri antum, latih diri antum untuk itu. Barakallahu fikum. Yang kedua tentang keutamaan muadzin. Ini juga sangat banyak riwayat wa hadis yang menjelaskan tentang keutamaannya muadzin. Barakallahu fikum. Kalau disebutkan di sini adalah yang pertama, dosanya akan diampuni. Sejauh suaranya melengking. Itu kenapa dalam Islam muadzin itu dipilih suara yang melengking, yang keras. Bukan semata-mata iramanya, tapi jelas melengking suaranya. Dikarenakan keutamaannya tergantung ini. Diampuni dosa dia sejauh lengkingan suaranya. Yang kedua, azan dia dibenarkan oleh semua makhluk Allah yang mendengarkannya. Makhluk yang basah, yang kering, semuanya. Dan yang ketiga, dapat seperti pahala orang-orang yang selalu bersama dengan dia. Itu luar biasa. Ada pembahasan di kalangan para ulama, ayyuhuma afdal, mana lebih afdal, muadzin atau ke imam. Itu panjang pembahasannya. Dia mengatakan imam lebih afdal, mengatakan muadzin lebih afdal, masing-masing mentarjih dengan murajihat yang ada. Ala kulli hal, keduanya punya keutamaan. Imam sholat punya keutamaan, muadzin juga punya keutamaan. Maka ketika antum berkesempatan untuk menjadi muadzin, azanlah dengan azan yang tepat sesuai dengan bimbingan sunnah, ikhlaskan niat, semoga dengan azan yang antum kumandangkan pahala besar antum raih. Barakallahu fikum. Naam. Hadza wadhih. Berhubung hadisnya mu'al, ya, dengan terpaksa saya harus membaca bab yang berikutnya untuk dihafal. Dengan terpaksa pula ya saya baca meskipun hadisnya panjang. Dan mohon dengan sangat pekan depan antum hafalkan yang panjang itu. Gitu ya. Nah. Qala Asy-Syaikhul Wadi'i rahimahullahu taala, al-ulama'u ahaqqu bisaffil muqaddam. Para ulama yang lebih berhak dengan saf yang terdepan itu. Nah, sehingga saf terdepan ini tempatnya orang-orang yang mulia karena ilmunya. Barakallahu fikum. Terutama yang berada di belakang imam. Itu harus betul-betul orang-orang tertentu yang memang secara ilmunya paham ahkamus shalah. Dikarenakan dia akan menggantikan imam ketika dia batal. Barakallahu fikum. Dan yang ini lebih umum lagi, secara umum shaf yang pertama itu diisi oleh orang-orang berilmu, oleh para ulama. Nah, satu sisi menjelaskan keutamaan para ulama terdepan dalam segala hal, termasuk dalam perkara shaf. Sisi yang lain, ini juga sebagai motivasi bagi ahlul ilmi, bagi yang punya ilmu, harus berebut bersama dengan jamaah yang lain untuk mendapatkan shaf yang pertama. Ini sebuah tantangan. Ini sebuah hasungan lebih daripada yang lain. Jangan merasa sudah jadi alim, sudah jadi syekh, sudah jadi da'i kabir. Kabir bukan kibir. Kabir. Sudah menjadi da'i yang masyhur. Terus kemudian tidak ada semangat untuk berjuang, berlomba-lomba di saf yang pertama. Ini mengurangi kadar dan nilai keulamaan dia, gitu loh. Para ulama, ahlul ilmi dikasih tempat khusus dalam saf pertama. Maka otomatis ada hasungan untuk lebih awal datang supaya di saf yang pertama. Tapi ketika ada uzur, agak telat datangnya, saf pertama terisi, apakah boleh bagi dia untuk narik orang ke belakang? Dia tengok ulama. Loh, ada satu orang yang bukan ulama ini. Apa boleh ditarik ke belakang? Afwan akhi, antum tingkat levelnya belum ulama. Antum mundur ke belakang. Apakah boleh? Dan dia menempati tempatnya orang tadi. Boleh apa enggak? Jawabannya di hadis yang kita baca. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala Ibnu Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Akhbarana Muhammad ibn Amr. Ibn Ali ibn Muqaddam al-Muqaddami. Thiqah. Qala haddathana Yusuf ibn Ya'qub. Thiqah. Qala akhbarani At-Taymi. Sulaiman ibn Bilal At-Taymi. An Abi Mijlas, masyhur dengan kunyahnya Abu Mijlas. An Qais bin Abbad qala, berkata Qais bin Abbad, seorang tabi'i, dia mengatakan, baina ana fil masjid fi shaffil muqaddam, ketika aku berada di masjid di shaf terdepan, fajazabani rajulun min khalfi jazbatan. Tiba-tiba ada seseorang dari belakangku menarik aku dengan tarikan yang kuat. Fanahani, lalu menyingkirkan aku. Waqama maqami, dan dia berdiri di tempat aku berdiri. Gitu. Lagi duduk antengan ini sepertama. Hah? Tak tahu. Gitu. Kagetan gitu. Tarik ke belakang, disingkirkan aku, dipinggirkan diriku ini, dan dia menempati tempat aku berdiri. Dia mengatakan, "Fawallahi ma aqaltu salati." Sungguh demi Allah aku tidak bisa mencerna salatku. Gelisah. Siapa ini? Kan gitu ya. Siapa ini? Kok tahu-tahu aku ditarik ke belakang, dipinggirkan. Sudah enggak khusyuk di salatnya. Ma aqaltu salati. Falamma sharaf, ketika selesai, fa idza huwa Ubay ibn Ka'ab. Ternyata laki-laki yang menarik aku itu ialah sahabat Ubay ibn Ka'ab, semoga Allah meridainya. Beliau seorang sahabi, bahkan termasuk ulama sahabat, qari'nya sahabat Ubay ibn Ka'ab. Faqala, Ubay mengatakan, klarifikasi supaya jangan salah ada su'udzon. Ya fata, le gitu ya, cung, dung, artinya anak muda, hai anak muda, la yasu'uka Allah, Allah tidak menjelekkan kamu dengan tindakan tadi. Inna hadha ahdun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaina, sesungguhnya ini adalah ahdun, wasiat, janji dari beliau Nabi kita Muhammad sallallahu kepada kami, annaliyahu, supaya kami yang ada di belakang beliau dalam salat. Thumma istaqbal al-qiblah, kemudian beliau menghadap ke arah kiblat. Faqala, kata Ubay bin Ka'ab, halaka ahlul aqdi wa rabbil Ka'bah, binasa ahlul aqdi, demi Allah demi Rabbnya Ka'bah. Thalathan, mengatakan demikian. Thumma qal, beliau mengatakan setelah itu, wallahi ma'alayhim asa, sungguh demi Allah, bukan atas mereka aku ini berputus asa, aku khawatir. Walakin asa ala man adallu, tapi yang saya khawatirkan ialah yang mereka sesatkan. Qultu, maka saya berkata, ya Aba Ya'qub, wahai Abu Ya'qub, ma ya'ni bi ahli aqdi, apa yang beliau maukan dengan ahli aqdi? Qala al-umara, para penguasa. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, hadha hadithun sahihun, rijaluhu rijalu sahihi, illa Muhammad ibn Amr al-Muqaddami wa thiqah. Satu lagi dengan yang sama, ini versi lengkapnya. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن داود ووهب بن جرير قال حدثنا شعبة ابن الحجاج الواسطي أبو بسطام عن أبي جمرة نمانيا نصر بن إمران الضبعي قال dia mengatakan سمعت إياس بن قتادة يحدث عن قيس بن عباد. Ini jalur yang lain sampai kepada قيس بن عباد yang sama. Kisahnya juga lebih panjang lagi. قال berkata قيس بن عباد أتيت المدينة للقي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. Aku datang ke kota Madinah untuk berjumpa dengan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walam yakun fihi rajul alqahu ahabba ilayya min Ubay. Dan tidak ada seseorang pun dari kalangan mereka yang lebih yang aku jumpai, yang lebih aku cintai daripada Ubay. Dari semua yang ada, aku lebih suka sama Ubay bin Ka'ab. Kenapa dikisahkan di sini? Fa uqimati shalah. Ditegakkan salat. Wa kharaja Umar ma'ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Umar selaku khalifah ketika itu keluar bersama para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa qumtu fi shaffil awwal. Maka saya kata Qais bin Abbad, saya berdiri di shaf yang pertama. Fa ja'a rajulun tiba-tiba datang seorang laki-laki. Fanadhara fi wujuhil qaum, dia mencermati wajah-wajah kaum yang sepertama tadi itu dicermati. Fa'arafahum, dia kenal dengan mereka semuanya. Ghairi, selain aku. Sapa iki, kan gitu ya. Oh ini fulan. Loh, siapa ini? Fanahani, langsung dia menyingkirkan aku. Waqama maqa fi makani, dan dia berdiri tempat aku, di tempat aku. Katanya Qais bin Abbad, sama akal tu salati, aku enggak bisa berakal, enggak bisa memahami salatku, sudah gelisah. Falamma shalla, ketika selesai salat, qal, beliau mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, la yasuka Allah, Allah enggak membuat kau jelek dengan ini tadi. Fa inni lam atika allazi ataituka bi jahalah, sesungguhnya aku tidaklah mendatangkan kepada kamu yang barusan aku datangkan kepada kamu dengan kebutuhan. Artinya aku mengerjakan tadi bukan karena kebutuhan. Begitu. Walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalana. Tetapi dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan kepada kami, kunu fi shaffil ladzi yalini. Wahai para sahabatku, jadilah kamu di shaf yang di belakangku. Saf yang pertama. Kata Ubay, wa inni nadhartu fi wujuhil qaum, dan aku tadi mencermati melihat wajah kaum yang ada. Fa'araftuhum, saya kenal sama mereka semua. Ghairaka, kecuali kamu. Ya saya tarik kamunya. Kamu bukan levelnya ulama. Gitu ya. Thumma haddats, kemudian beliau menyampaikan hadis. Katanya Qais bin Abbad, sama ra'aitur rijala, maka aku tidak pernah menyaksikan kaum laki-laki para rijal, matahat a'naquha ila syai, yang memanjangkan ya leher-leher mereka kepada sesuatu, mutawajjihan ilaihi, yang menghadap ke arah Ubay bin Ka'ab. Semuanya pada mandangi Ubay bin Ka'ab. Karena lagi menyampaikan hadis. Qala, berkata Qais bin Abbas, fasami'tuhu yaqul, aku mendengar Ubay bin Ka'ab menyatakan, halaka ahlu uqdati warabil Ka'bah, binasa ahlu uqdah warabil Ka'bah, ala la alaihim asa, ketahuilah bukan mereka aku khawatir, walakin asa ala man yuhlikuna minal muslimin, tapi aku khawatirkan adalah orang-orang yang mereka binasakan dari kalangan kaum muslimin. Qala wa idza huwa Ubay, ternyata laki-laki itu adalah Ubay bin Ka'ab. Qala Imam Ahmad, wal hadithu ala lafzi Sulaiman bin Dawud. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, hadha hadithun sahih, wa Iyas bin Qatadah tarjamatuhu fi ta'jir al-manfa'ah qala Ibnu Sa'd kana thiqatan qalil al-hadis. Kitab Ta'jir al-manfa'ah adalah rijal Imam Ahmad yang tidak terdapat dalam kutub sitah. Disendirikan dalam kitab namanya Ta'jir al-manfa'ah, 2 jilid tebal. Intaha. Selesai ya, yang itu mafal pilih salah satunya. Nah, dari hadis yang kita baca tadi, ya, ketika ada seorang alim, seorang ulama, seorang syekh yang memang di saf pertama tempatnya, biasa di saf yang pertama tempatnya, telat, ada uzur dan segala macamnya, maka dia boleh untuk menarik seseorang yang belum levelnya ulama untuk menyingkir. Nah, afwan. Dia yang menempati tempat tersebut. Tindakan Ubay bin Ka'ab salafun salih dan bersandar pada wasiatnya Rasulullah SAW. Kunu fi shaffil ladzi yalini. Jadilah kamu di shaf yang di belakang aku. Sehingga ulama shaf pertama shafnya para ulama. Gitu ya, kan ya. Nah, tadi itu ini merupakan hasungan bagi yang punya ilmu. Kalau ulama kelas kampung kayak kita ini kan ya, di para ustadznya berarti ini. Ustadznya di depan semua ini, Masya Allah gitu. Yang imami koriknya kan gitu. Nah ini tantangan bagi para ustadz. Jadi harus berlomba-lomba dengan para tulab, dengan para talabat, dengan kaum muslimin untuk dapat saf yang pertama. Gitu. Nah, kalau mereka terbiasa dengan itu, masyhur di kalangan salafiyin, di kalangan ma'had ini, saf pertama safnya para asatidah, para du'at, para ahlul ilmi, ya sudah, antum safnya kedua saja. Nanti antum tarik, nanti malah kecewaan gitu ya. Itu kalau memang di saf pertama biasanya. Lain yang jadi masalah enggak masyhur demikian ya. Saf yang pertama santri semua nih kalau ustaznya nih. Allahu musta'an. Wahai para ustaz, ke depan para ustaz, jangan di belakang. Allahu musta'an. Hair insyaallah. Nah, ketika enggak terbiasa demikian, ya sudah. Ya keutamaan yang paling depan. Kalau kayak gitu ya sudah enggak ada pembahasan ustaz dan bukan ustaz sudah. Hair insyaallah. Dulu para salaf demikian, mereka di pertama, datang awal langsung membuat saf yang pertama, saful ulama. Ya sembarangan, terutama yang di belakangnya imam. Barakallahu fikum. Hakadha fakunu ayyuhal ulama. Semoga diberi kemudahan, diberi taufik untuk bisa mengamalkan ilmu yang seperti ini. Barakallahu fikum. Gitu ya. Nah, boleh narik. Yang ditarik karena levelnya bukan ulama, jangan baper. Jangan marah-marah. Tarik. Ha. Antum gisi belum di belakang sana masih. Apa ustaz? Telat datang tarik-tarik orang ke belakang. Kalau mau depan ya dari awal lah datangnya lah guru tuh dia mama gitu. Ya dia biaya di depan, kada pada uzur. Dia langsung menuju ke depan. Berarti antumnya belum punya ilmu tentang masalah ini. Jangan baperan lah jadi orang itu. Gitu. Oh, nggih Ustaz, monggo jenengan depan. Apaan tadi kok saya berikan saya 01, saya tempatilah kan besar keutamaannya kan, saf yang pertama itu. Oh, Ustaz datang. Monggo Ustaz. Gitu. Atau mundur ke belakang sini gitu. Ayar insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum kadang sunnah itu banyak hal-hal yang enggak dipahami masyarakat. Ilmunya belum sampai kepada masyarakat. Belum bisa dicerna oleh masyarakat. Jangankan masyarakat, hatta thullabul ilmi pun baru dengar ilmu seperti ini. Gimaten? Ya, Banda. Setelah punya ilmu ini, mohon berlomba-lomba ya Allah para ustaz, para asatidzah, para mudarisin berlomba-lomba terdepan. Ketika antum-antum memang terdepan selalu, maka saf yang pertama kita khususkan safnya para ahlul ilmi. Yang bukan Itu mohon pengertiannya di saf yang kedua dan setelahnya di belakang sana gitu ya. Ya insyaallah. Barakallahu fikum. Yang juga bisa kita ambil dari sini adalah barakallahu fikum, pentingnya memberi penjelasan ketika menyampaikan atau mengerjakan sesuatu yang ilmunya itu belum sampai kepada orang yang bersangkutan, supaya tidak ada su'uban atau baper tadi. Tindakan sahabat Ubay bin Ka'ab luar biasa. Betul ngerti ini orang gelisah ini. Sampai bubar kabeh ke salat ikhwan. Ma'akal tu salat. Paham? Terangkan langsung. Ya fata kada wa kada wa kada. Dijelaskan. Aku tadi mengerjakan demikian bukan arogansi. Bukan. Ini wasiatnya Rasulullah SAW. Makanya saya tadi memandang ke wajah-wajah orang. Kenal semua saya ini. Ulama semua ini. Kecuali ente. Gitu. La yasuhukallah. Enggak. Kamu bukan orang jelek. Kamu bukan orang jelek. Kamu orang bagus Masya Allah. Kamu yang semangat tersepan. Mohon maaf. Ini tempatnya para ulama. Jenengan agak sedikit mundur. Ada klarifikasi, ada penjelasan, ada konfirmasi. Supaya tidak ada su'udhan atau baper. Ini pentingnya ikhwan ya. Dalam banyak hal, ketika perlu penjelasan, sampaikan penjelasan. Supaya tidak ada hal-hal ini. Apalagi di zaman sekarang ini. Di zaman sekarang ini baperan orang-orang ikhwan. Yang disalahkan malah yang mengamalkan sunnah atau yang amar ma'ruf atau yang nahi mungkar. Allahu musta'an. Itu yang terjadi, yang sering terjadi barakallahu fikum. Yo kok tanya, siapa tuh ahlul uqdah? Tadi al-umara. Ya Aba Yaqub ma yani bi ahli al-aqdi? Qala al-umara. Perlu saya sampaikan berikutnya ini. Faedah yang berikutnya adalah ini hadis menjelaskan tentang bahaya para umara penyesat umat. Termasuk ala immah al-mudhillin. Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, akhwafu ma akhafu alaikum al-a'immatul mudhillun. Yang paling aku khawatirkan menimpa kamu para imam, imam yang menyesatkan umat. Itu meliputi umara, ulama, ubad. Umara, para penguasa, ulama yang punya ilmu tapi dia menyimpang, ubad, ahli ibadah dia menyimpang. Tokoh-tokoh penyesat umat. Ini yang saya khawatirkan. Bukan semata-mata atas ulama-nya. Mereka binasa dengan kesesatannya, dengan penyimpangannya. Tapi yang saya khawatirkan, kata Ubay bin Ka'ab, umatnya ini, kaum muslimin ini, akan dibinasakan sama umara-nya. Dibinasakan sama orang-orang yang menyimpang tadi. Barakallahu fikum. Ini bukan membicarakan aib penguasa, bukan. Tetapi ini menyampaikan hadis yang isinya tahzir, memberi peringatan, waspada terhadap adanya tokoh-tokoh penyesat umat. Adanya pemimpin yang menyesatkan umat. Adanya orang yang dikatakan alim menyesatkan umat. Beda. Terkait dengan penyikapan tetap, selama dia muslim, sami'na wa atha'na. Tidak boleh memberontak dan segala macamnya. Bedakan antara membicarakan aib penguasa dengan menyampaikan hadis tentang adanya tokoh-tokoh penyesat umat. Jadi paham ya? Adahuwa. Barakallahu fikum. Dan dengan itu klarifikasi, kembali pada poin yang kedua ya. Dengan konfirmasi klarifikasi dari Ubay bin Ka'ab menjadi peristiwa yang berkesan pada Qais bin Abbad. Di mandi tadi, aku datang ke kota Madinah berjumpa dengan para sahabat Rasul. Dari semua yang saya jumpai, tidak ada yang lebih aku cintai kecuali Ubay bin Ka'ab. Lebih senang dikarenakan ada peristiwa tadi. Ketemu langsung dengan ulama sahabat Ubay bin Ka'ab. Ada peristiwa langsung bersama dengan beliau. Dapat teguran langsung dari beliau. Dapat wasiat langsung, wejangan langsung dari beliau. Nah, itu keutamaan ya. Diceritakan kepada anak cucu. Ya benda. Nah, iya. Ulama soalnya. Sahabat ya. Kan. Nah, barakallahu fikum. Misalkan. Ini bukan zamannya sahabat. Zamannya jauh dari sahabat. Misalkan antum. Bisa umrah. Bisa haji. Semoga Allah mudahkan. Amin ya Rabbil Alamin. Nah, Masya Allah. Antum bersama jamaah ziarah ke tempatnya masyayikh. Insyaallah ya. Senang enggak? Wah, senang ya, akhi. Nah, bisa ke rumahnya syekh. Ali sudah berbunga-bunga itu. Atau bunga apa ini? Bunga Kamboja atau bunga mawar ini? Berbunga-bunga gitu. Baru ngerti, ini rumahnya syekh. Antum boleh masuk. Masuk ke rumahnya syekh. Antum ini berbunga-bunga lagi. Masya Allah. Ruang tamunya syekh ini. Ketemu lagi dengan syekhnya. Lihat saja dia gembira. Yang ini bukan semata-mata ketemu syekh. Ada sebuah peristiwa yang melibatkan kamu dengan syekh tadi itu. Bayangkan. Kan beda kesannya kan. Anda dipanggil. Ini kenal semua. Ada Ustaz Fulan. Ya siapa ya? Kan gitu. Ya memang itu bukan Ustaz. Akhun Fadil. Gitu. Ta'al ya akhi. Dipanggil sama syekh aku. Ta'al ya akhi. Nah, coba antum ambilkan yang sana itu. Namanya syekh. Antum ambilkan. Saking gembiranya antum megang sesuatu. Goncang ini. Jatuh. Gitu. Apa nasi? Langsung kasih wasiat. Al-ajala minasyaitan. Wa ta'anni minallah. Kan gitu. Contoh loh ini. Jangan terburu-buru ya, bunai. Tenang. Al-ajala dari syaitan. Ta'anni minallah. Kan gitu. Nanya sih untuk kasihkan. Itu beda rasanya. Antum pulang itu sudah. Kisahnya panjang gitu. Ya enggak? Antum lagi ditegur sama syekh. Tapi itu yang membuat antum lebih mencintai syekh tadi itu. Pulang cerita, wis, wah, umrohnya berkesan gitu. Oh, wah, ketemu sama syekh, wah, gitu. Ya, wah, enggak semata-mata ketemu sama syekh. Anak disuruh sama syekh. Seneng dia kan. Emang kamu disuruh apa? Ngambil sesuatu, terus jatuh. Aku nervous gitu. Insyaallah kan gitu ya. Syekh bilang sama saya. Dibawakan sebuah hadis. Itu langsung nempel loh hadisnya. Enggak bakal terlupakan itu. Al-ajalah minasyaitan at-ta'anni minallah. Itu apa langsung antum ya. Wah kata. Gitu ya. Itu namanya fadilah. Berjumpa dengan para sahabatnya Rasul ketika itu. Dan kau tahu berjumpa dengan para ulama sunnah. Masyaikhus sunnah. Dan itu merupakan da'buman salaf. Kebiasaan para salafuna salih. Datang menziarahi para ulama sunnah. Untuk mengambil faedah ilmu daripada mereka. Barakallahu fikum. Yang diafalkan hadis yang ini. Pilih yang panjang lafadznya atau yang pendek lafadznya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ada yang menanyakan nama rawi tadi. Pada Fadhl Shafil Awal. Hisham bin Abi Abdillah Ad-Dastawai. Nama bapaknya Sanbar. Hisham bin Sanbar. Itu Hisham yang meriwayatkan dari Qatadah. Hisham bin Abi Abdillah Sanbar Ad-Dastawai. Kalau Hisham meriwayatkan dari bapaknya. Hisham an Abihi itu Hisham bin Urwah. Dari bapaknya namanya Urwah ibn Zubair. Hakata. Ada yang bertanya apakah kita boleh sengaja melakukan kerusakan. Agar mendapatkan teguran dari syekh. Ya enggak sih. Kok sengaja berbuat jelek gitu. Enggak. Bukan begitu caranya. Ini di luar dugaan dia gitu loh. Dia enggak tahu. Tahunya dia kan staf yang pertama. Kan yang paling utama tadi. Qais bin Abad tadi. Dia di pertama. Enggak tahu kalau ada riwayat yang lain yang mengatakan itu stafnya para ulama gitu loh. Ditarik. Gitu akhirnya. Paham ya? Nah, tidak sengaja kemudian tu bikin keributan, masuk rumahnya syekh yang teriak-teriak, ya antum bukan nak diusir antumnya ya, siapa ya, mana pun, kuch, ya sudah langsung tercemar namanya antum, sampai ke tanah air, fulan diusir sama syekh, wah sudah, entek ngamek kan, kan cukup mana kan, tidak begitu caranya ya kan. Ya, barakallahu fikum. Jika kita melanggar sumpah lebih dari satu kali, apakah kafarat yang harus kita kerjakan juga harus sama banyaknya dengan seperti yang kita langgar? Kalau pelanggaran sumpahnya itu di satu majelis. Ya, di satu majelis maka dianggap satu. Tapi kalau pelanggaran sumpah di tempat yang lain, di waktu yang lain, sumpah dilanggar gitu. Kafarat. Sumpah lagi, dilanggar lagi, kafarat. Tapi kalau dia di sebuah majelis sumpah dilanggar, sumpah lagi, dilanggar lagi di satu majelis, maka dia satu kali kafarat. Dan banyak istighfar, jangan bermain-main dengan sumpah. Barakallahu fikum. Gitu ya, tolong ini main-mainnya yang betul ya ikhwan, jangan bermain-main dalam perkara seperti ini. Ya. Allahul musta'an. Yang bikin tepuk jidat itu ada sengaja bikin rusuh, bikin rusak, bikin heboh ben orang mondok lagi. Ya kan lucu. Jangan demikian, yang semangat dalam thalabul ilmi. Barakallahu fikum. Ketika di sebuah tempat antum belum bisa memahami pelajaran, antum kepingin pindah ke tempat lain, fadhal ala nusahlan, semua marah kesal sunnah sama saja. Tapi enggak usah bikin heboh di tempat pertamanya antum mondok gitu loh. Ya, baik-baik, mohon maaf Ustaz, saya belum mampu di sini, saya izin pindah tempat. Monggo, enggak ada masalah, enggak ada yang ngelarang kok, jangan khawatir. Barakallahu fikum. Tapi jangan bikin heboh dulu gitu loh. Wah, bikin apa? Akunya DO, drop out. Alhamdulillah di DO. Loh, kok malah begitu? Jangan punya demikian sifat, jangan punya kata demikian. Itu kurang tepat. Barakallahu fikum. Siapa tahu ada yang punya sifat seperti ini. Kok selentingan terdengar seperti itu. Berkaitan dengan azan dengan suara yang keras, apakah dengan adanya pengeras suara muazin tetap menfokuskan dengan suara keras? Iya. Tanpa nada. Nada boleh. Nada diperbolehkan selama nada tadi itu enggak takalluf, enggak membebankan diri. Boleh. Barakallahu fikum. Naam. Wallahul musta'an. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, saya dengarkan langsung audio beliau. Ditanya tentang azan hal haramain. Azan Mekkah dan Madinah. Belum dengar kan? Syekh, apakah ini lahan? Belum mengatakan qalil, sedikit, sedikit. La bas ya akhi, ada masalah. Padahal tahu adanya haramain kan? Tahu kan ada haramain? Lumayan kan? Itu polos gini atau ada goyang-goyangnya gitu? Jawabnya? Coba diem. Iya. Ada nada, cuma enggak nemen banget gitu loh. Manis dia. Gitu. Terus jadi khas mendunia. Mendunia. Barakallahu fikum. Saya mengatakan, sedikit lahannya, enggak terlalu banyak. Barakallahu fikum. Gitu ya. Nah. Fallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kapan waktu adzan pertama di waktu subuh? Jaraknya enggak terlalu lama ya, ikhwan. Karena hadisnya adalah barakallahu fikum, Bilal adzan turun Bilalnya enggak lama, naik Ibnu Maktum. Jadi jaraknya enggak terlalu lama. Kalau dihitung menit ya mungkin selama-lamanya 30 menit sebelum subuh atau 20 menit sebelum subuh. Barakallahu fikum. Kalau di tempat kita ini, di Sidayu ini, dari mulai saya kecil itu memang ada kebiasaan azan jam 3. Enggak peduli itu subuhnya jam berapa, pokoknya jam 3 azan gitu. Bahasa azan jam 3. Azan jam 3. Maksudnya azan pertama gitu ya, Pak. Dan itu tidak harus kan secara riwayat enggak terlalu jauh, enggak terlalu jauh. Tapi saya sarankan jangan terlalu dekat karena masyarakat sekitar kadang bingung. Itu dulu ya, kalau sekarang sih enggak ada yang bingung, ngerti kok. Ini azannya al-bayyinah, paham mereka. Dulu masih membingungkan. Karena terlalu dekat dengan azan subuh, terutama ketika puasa, ketika sahur. Barakallahu fikum. Azan. Ya, azan apa ini? Azan yang pertama yang lain sudah dikumandangkan azan, mereka satu jam sebelum sudah azan pertama. Kita setengah jam sebelumnya. Gitu. Azan apa ini? Dikira azan subuh. Oh, kok ada suara tarhim gitu. Oh, berarti belum subuh gitu. Adanya siapa? Oh, adanya al-bayyinah. Itu akan seperti hipo, tapi darah daya ya, kawan. Saya sempat langsung ditanya kepala desa tempat saya tinggal itu. Saya bilang, kalau adanya kita, Pak, setengah jam sebelum adhan, ngamalkan hadis, gitu. Jadi, jenengan jangan bingung. Waktu sholat tetap, Pak, subuh di jam segitu itu, Pak. Nah, adhan pertama kita paling setengah jam sebelumnya, 20 sebelumnya, barakallahu'alaikum. Oh, nji, matur nuwun, nji. Nyampekannya enak, gampang, enak ya, kalau ada masalah. Begitu ya. Barakallahu'alaikum. Lantai dua bagian atas, lantai dua bagian terdepan. Apakah termasuk sof terdepan ataukah bukan? Yang dihitung dari mulai imam. Kunu fisofil ladhi yalini. Ini imam, belakangnya imam, sof pertama. Barakallahu'alaikum. Yang kedua kan limpahan kan, pertama enggak mau jadi naik ke atas kan. Ya sudah, dipahami kalau gitu ya. Dipahami. Barakallahu'alaikum. Wallahu a'lamu bisawab. Oh iya, sampai lupa. Insyaallah. Kapan kita teruskan adabus salaf? Insyaallah. Nah, nanti kita teruskan lagi insyaallah. Tergantung kondisi, kalau ada sesuatu ya saya cepat. Kalau lagi tidak ada apa-apa ya agak lama sedikit. Tadi memang tidak terbawa bukunya. Insya Allah akan dikaji pada kesempatan yang berikutnya. Setelah dars ini ada sedikit tentang adabus salaf. Insya Allah ta'ala. Jazakallah khair tanbih. Cukup ya. Naktafi lahuna subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhal wa hafidhakumullah.